Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah di hari yang ke-14 di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat wal afiat dan senantiasa komitmen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik yang merupakan karya Profesor Dr. Mustafa Dib dan juga merupakan syarah atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas poin-poin terkait dengan furudul wudu. Fardu wudu. Tentunya dimulai dari fardu yang pertama yaitu niat, dilanjutkan dengan fardu yang kedua yaitu membasuh wajah, lalu fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan, fardu yang keempat mengusap kepala, fardu yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Ya, ini hal-hal yang wajib. Begitupun tartib, ya, artinya harus dilakukan dengan berurutan sebagaimana yang diajarkan baik dalam Quran maupun di dalam As-Sunnah. Di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan masih di dalam pembahasan Kitabut Thaharah. Poin yang akan kita bahas adalah adabul wudu. Adab-adab di dalam wudu. Yang pertama kata beliau, wa adabuhu istiqbalul qiblah. Ketika kita berwudu, maka yang paling utama adalah menghadap ke arah kiblat. Karena kiblat ini adalah asyraful jihah, adalah sebaik-baik arah. Maka ketika kita menghadapkan wajah kita ke arah kiblat saat kita sedang berwudu, maka kita sudah melakukan sesuatu yang afdol, yang utama, yang bagus. Walaupun bukan sebagai satu kewajiban, tapi kalau memungkinkan, kenapa tidak? Misalnya pihak DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ketika ingin mendesain atau membuat apa namanya denah ru apa masjid, pembangunan masjid itu didesain sedemikian rupa bagaimana para jamaah wudu menghadap kiblat. Itu utama. Karena sebaik-baik arah adalah arah kiblat. Adab yang kedua adalah wala yatakallamu li ghairi hajatin. Hendaknya ketika seseorang berwudu, dia tidak yatakallam, tidak berbicara tanpa keperluan. Disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annal wudu'a ibadatun. Karena wudu itu masuk kategori ibadah. fala yanbagi at-takallumu fihi bighairi adz-dzikr. Maka tidak sepantasnya kita berbicara saat berwudu kecuali kalau itu isinya adalah zikir, pembicaraan yang sifatnya zikir. Kay yabqa hadiral qalb. Tentunya tujuannya agar niat kita tetap terjaga, tetap bisa menghadirkan hati kita ketika kita melaksanakan wudu. Ini yang kedua. Yang pertama istiqbalul kiblah. Yang kedua adalah an la yatakallam li ghairi hajatin, hendaknya tidak berbicara tanpa keperluan. Yang ketiga, wa yabda'u bi a'la wajhihi wa la yaltimuhu bil ma'i. Di antara adab berwudu, ketika kita membasuh bagian wajah, hendaknya kita memulai dari bagian atasnya. Tentunya bagian atas dari wajah adalah tempat sujud. Ya, bagian atas dari wajah itu adalah tempat sujud. Dan hendaknya la yaltimuhu. La toma artinya menamparkan air ke wajah. Ya. Jangan menamparkan air ke wajah seperti itu. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, kenapa harus dimulai dari, atau kenapa adabnya bagusnya dimulai dari bagian atas? Dikatakan di annahu asyraful a'dha'i wa mawadi'us sujudi. Karena bagian kening, bagian atas adalah bagian tubuh yang paling mulia dan tempat di mana kita meletakkan, ya, atau tempat kita sujud. Ya, sujud itu tentunya di atas kening. Fa in sabba alaihi ghairuhu. Dan seandainya seseorang wudu, kemudian ada orang lain yang membantu menuangkan air. Misalnya saya berwudu. Karena tidak ada keran, maka ada orang lain yang membantu saya menuangkan air. Misalnya menuangkan air dari gayung. Fa in sabba alaihi ghairuhu. Apabila seseorang berwudu, kemudian dibantu oleh orang lain, artinya dituangkan oleh orang lain. Bada'a bimirfaqaihi wa ka'baihi. Hendaknya dia memulai membasuh bagian siku. Jadi ketika sampai di tangan, bukan dari bawah, tetapi dari atas. Kalau ada yang membantu menuangkan, dari atas ke bawah. Begitupun kondisinya kaki. Ya, kata beliau, wa ka'baihi, dimulai dari ka'b, yaitu mata kaki ke bawah. Ini kalau ada yang menuangkan. Jadi kalau ada yang menuangkan air lalu kita berwudu, itu hendaknya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Wa in sabba 'ala nafsihi. Tetapi seandainya seseorang menuangkan air sendiri, ya, menuangkan air sendiri, bada'a bi asabi'ihi, maka hendaknya dia memulai dari jari-jarinya. Ya, seperti ini kan. Artinya dimulai dari jari-jari, diratakan ke sini. Karena yang mengambil air kan pasti tangan. Tidak mungkin siku mengambil air seperti itu. Tapi tangan mengambil air, atau tangan kiri mengambil air untuk tangan kanan, atau tangan kanan mengambil air lalu diratakan oleh tangan kiri. Walaupun permasalahan ini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal mu'tamad, pendapat yang lebih kuat yang dipilih di dalam mazhab Imam Syafi'i, al-bada'atu biru'usil asabi', memulai membasuh tangan dan kaki dari ujung jari jemari, mutlakon, secara mutlak, artinya dalam semua kondisi. Wa in sabba alaihi ghayruhu, Bahkan seandainya ada orang yang membantunya menuangkan air, tetap saja dimulainya dari ujung jari jemari. Kok bisa begitu? Ya, karena memang di ayatnya seperti itu. Ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq. Dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Sampai ke siku. Berarti ujungnya di siku. Ya, ilal ka'baini wa arjulakum ilal ka'baini. Dan kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Artinya dimulai dari ujung jari jemari, ditarik, diratakan airnya sampai ke siku-siku kalau tangan. Dan diratakan sampai ke kedua mata kaki kalau dia sedang membasuh bagian kakinya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, bahwasanya membasuh tangan dan kaki memiliki dua kondisi. Kondisi pertama adalah ada orang yang membantu menuangkan air. Maka dalam kondisi ini dimulai dari bagian siku. Kalau kaki dimulai dari bagian mata kaki. Tapi kalau dia menuangkan sendiri, yaitu dimulai dari ujung jari jemari. Tapi pendapat ini bukan pendapat yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i. Pendapat yang terpilih, pendapat yang kuat, bahwa baik dia menuangkan sendiri atau ada yang menuangkan, yaitu orang lain yang membantunya, tetap dia memulai membasuh tangan ataupun kaki dari ujung jari jemarinya. Ini kita bicara adab. Oh, berarti Ustaz, kalau saya mulai dari siku-siku, itu tidak masalah. Tidak masalah juga. Yang penting bapak ibu ratakan saja airnya. Tapi kalau kita bicara adab, kalau kita jaga perkara-perkara yang sifatnya adab, ya itu bagus. Menambah kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Menambah kesempurnaan wudu yang kita kerjakan. Jelas ma'asyiral muslimin, ya. Jadi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa baik kita berwudu dengan menuangkan air sendiri ataupun ada yang membantu menuangkan air tersebut, tetap saja dimulai dari apa? Ujung jari jemari, baik jemari tangan ataupun jari jemari kaki. Lalu dikatakan oleh beliau, wa yata'ahhadu amaqa 'ainaihi. Seorang yang berwudu, hendaknya dia benar-benar memastikan air itu sampai kepada amaqa 'ainaihi. Apa itu amaq? Jamak daripada muq. Apa itu muq? Bagian dalam dari sudut mata. Ini sudut mata, ya. Sudut mata yang menghadap ke bagian hidung, itu kan ada lipatan di situ. Itu harus dipastikan bahwa air itu benar-benar apa mengenai bagian tersebut. Oleh karenanya kita lihat sebagian orang ketika wudu membasuh wajah, dia lakukan seperti ini, kan, dia apa ujung matanya dia seperti dia khusus dia basahi karena ada lipatan di situ, maka dia beginikan. Karena itu bagian dari mata. Bagian dari wajah. Sebagian juga ada yang begini. Digosok bagian bawah dari apa? Bibir, bagian tengah, bawah tengah. Digosok begitu. Matanya dibeginikan. Untuk memastikan air benar-benar sampai ke bagian tersebut. Begitupun, amaqa 'ainaihi wa aqibaihi. Begitupun bagian tumit, bagian belakang kaki, itu pun harus dipastikan. Banyak sekali lipatan-lipatan di situ. Dipastikan bahwa air sudah rata mengenai bagian yang wajib dibasuh. Wa nahwihima, atau yang selain dari keduanya, selain dari amaq, ya, dan juga bagian lutut. Mimma yukhafu igpaluhu, yang terkadang kita khawatir tidak terbasuh. siyama fisyita. Terlebih lagi kalau di musim syita, musim dingin. Ya disebutkan bahwa musim dingin itu cenderung kulit lebih kering. Di kita tidak ada ya musim dingin ya. Saya pernah mengalami dulu ketika kita belajar di Timur Tengah, itu ada dua musim, ada syita, ada soif. Kalau syita, waktu di mana cuaca dingin sekali. Cuacanya dingin, luar biasa. Bisa 8 derajat, 9 derajat, dingin. Itu kecenderungannya kulit menjadi cenderung lebih kering. Nah, kata beliau, la siyama fi syita. Terlebih lagi kalau di musim dingin, kulit itu kering. Ya, oleh karenanya harus kita pastikan bahwa air wudu sampai ke bagian-bagian yang wajib untuk dibasuh. Ya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dikatakan di annaha, karena bagian tadi yang kita sebut dengan istilah amak, li annaha rubbama tajma'u tajamma'a fiha alwasakh, mungkin saja kotoran terkumpul di ujung mata tersebut, fala yasilul ma'u ila ilal basharah, sehingga kotoran itu menghalangi sampainya air ke bagian kulit, wala siyama fi syita, terlebih lagi kalau di musim dingin, li syiddati jafafil basharah, karena kulit kita cenderung mengering, fala tat blak wala fala tat apa ini wa fala tataballag bi mujarradi mururil ma alaiha, tidak secara otomatis sampai kalau sekedar dialiri air, tidak sampai apalagi di musim kering. Jadi kulit kita seperti apa namanya, istilahnya pekalis atau apa ya. Jadi kalau kena air itu seperti yang dia, seperti daun, apa, daun talas. Oleh karenanya di musim dingin harus benar-benar diapakan, digosok agar air benar-benar mengenai bagian, apa namanya. Pernah melihat tentunya ya, pemirsa, kalau kulit kita kering itu seperti menjadi kalis. Seperti tidak apa, ketika air itu seperti dia jatuh saja begitu. Tidak mengenai bagian-bagian kulit. Itu harus diperhatikan. Dikatakan di sini, lalu apa dalilnya? Dalil dari pembahasan ini, yang pertama apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Suatu ketika kami terlambat, tertinggal oleh Rasulullah di dalam satu perjalanan. Fa'adrakna, lalu kami mendapatkan beliau, waqad arhaqatna as-salatu. Laqad arhaqatna as-salatu. Sedangkan kami bersegera memasuki salat, artinya buru-buru. Wa nahnu natawaddo, lalu kami berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina. Maka kami hanya membasuh kaki kami sedikit. Artinya tidak sungguh-sungguh kami membasuh kaki kami. Fanada bi'a'la sawtihi. Maka beliau, maksudnya Nabi Muhammad, menyeru dengan suara yang kencang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wailun lil'aqabi minan nar. Celakalah tumit yang tidak terkena air. Ya, kecelakaan, neraka, api neraka bagi orang-orang yang ketika berwudu tumitnya tidak dia basuh. Nah, ini jelas ya. Artinya tumit yang banyak lipatan itu ya, itu harus diperhatikan. Pastikan air benar-benar sampai ke bagian-bagian yang wajib dibasuh. Begitupun dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya, dari Khalid ibni Ma'dan, an ba'di ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah ra'a, pernah melihat, rajulan yusalli, Nabi pernah melihat seseorang laki-laki salat, fi zuhri qadamaihi lum'atun qadra ad-dirham. Sedangkan di kakinya ada bagian kulit yang tidak terkena air wudu, yang ukurannya hanya seperti apa namanya, uang dirham kecil ya, uang dirham. Lam yasubha al-ma'u, yang belum terkena air. Fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu'a was-salata. Maka Nabi memerintahkan mengulang wudu dan mengulang salat. Ya. Artinya harus benar-benar kita perhatikan ini masalah sah atau tidaknya salat kita. Masalah sah atau tidaknya wudu kita. Oleh karenanya tidak sembarangan, tidak asal-asalan ya. Harus apa namanya sungguh-sungguh. Lalu dikatakan oleh beliau, wa yuharriku khatiman liyadkhul al-ma'u tahtahu. Ketika kita berwudu lalu di tangan kita ada cincin, laki-laki misalnya pakai cincin dari perak, itu cincin itu digerakkan. Untuk apa cincinnya digerakkan? Liyadkhul al-ma'u tahtahu. Untuk memastikan air itu masuk ke dalamnya. Untuk memastikan air masuk ke dalam bagian dari kulit yang ada di bawah cincin tersebut. Wa yukhallilu asabi'a rijlaihi bi khinsari yadihi al-yusra. Dan hendaknya kita menyela-nyela bagian jari jemari kaki dengan menggunakan kelingking tangan sebelah kiri. Ah, itu penting ya. Jadi ini kelingking tangan sebelah kiri kita gunakan untuk menyela-nyela bagian jari jemari kaki. Yabda'u bi khinsari rijlahul yumna bi khinsari rijlihil yumna. Dimulai dengan menyela-nyela bagian jari kelingking kaki sebelah kanan. Berarti dimulai dari sebelah kanan ya. Berarti kalau sebelah kanan itu jari jemari kelingking dengan jari apa sebelahnya di bagian kaki. Nah, itu kita apakan namanya? Kita sela-sela dengan jari kelingking sebelah kiri. Ya, lalu min asfali, dari bagian bawahnya, wa yakhtim bi khinsaril yusra, dan diakhiri dengan jari jemari jari kelingking di sebelah kiri. Jadi antara jari jemari kaki itu kita bersihkan. Pastikan air masuk ke dalamnya dengan menggunakan apa? Kelingking. Kenapa bukan jari manis atau jari tengah atau jari telunjuk atau jempol? Nanti akan disebutkan dalilnya. Adapun dalilnya secara umum adalah apa yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi dari Laqid ibni Sabrah radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Kabari aku tentang wudu ya Rasulullah. Maka beliau berkata, asbigil wudu, sempurnakan wudumu. Wa khallil bainal asabi, sela-sela bagian jarimu, bersihkan ya di sela-sela bagian jarimu. Wa balik fil istinsyaki illa an takuna saiman. Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annan nabiyya alaihi salatu wassalam qal, idza tawadda'ta, apabila engkau berwudu, fakhallil, maka sela-sela'lah baina asabi'i yadaika wa rijlaika, di antara jari jemari tangan dan kakimu. Para ulama mengatakan memastikan air sampai di bagian tersebut. Lalu kenapa harus menggunakan hinsor, menggunakan kelingking? Dikatakan di sini berdasarkan riwayat Ibnu Majah, dikatakan bahwasanya ra'aitun nabi, aku pernah melihat nabi tawaddo'a, beliau berwudu, fakhallala asabi'a rijlaihi bikhinsarihi, maka beliau menyela-nyela jari jemari dengan menggunakan jari kelingkingnya. Jelas ma'asyiral muslimin, jadi tidak asal-asalan saja, ada dasarnya, ada argumentasinya. Wa yukrah, dimakruhkan, an yagsila ghayruhu a'dha'ahu illa li'udhrin, dimakruhkan ketika seseorang berwudu dia dicuci oleh orang lain, anggota wudunya dicuci oleh orang lain, kecuali kalau ada uzur. Jadi tidak perlu, kalau kita masih bisa melakukannya sendiri, tidak perlu membantu, meminta bantuan orang lain. Tolong cuci tangan saya misalnya. Saya katakan kepada laki-laki teman saya ini, saya pengen wudu, cuci tangan saya, cuci kaki saya. Itu tidak perlu. Kenapa? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, li'annahu ibadah. Wudu itu adalah ibadah. Wa sya'nuha al-khudu wa tazallul. Dan semangat ketika kita ibadah itu adalah merendahkan diri di hadapan Allah, menunjukkan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita dibasuhkan oleh orang lain padahal tidak ada uzur, itu adalah adalah salah satu bentuk kesombongan, kemewah-mewahan. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Wa taqdimu yasar, ya. Dan dimakruhkan mendahulukan yang sebelah kiri. Itu sudah sering kita bahas. Mulai dari yang kanan dulu, jangan yang kiri. Wal israfu fil ma'i, dan makruh hukumnya berlebih-lebihan menggunakan air. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummati qawmun ya'tadduna fi at-tahuri wad-du'a, akan ada di antara umatku kaum yang mereka melampaui batas di dalam bersuci dan berdoa. Ya, melampaui batas dalam bersuci menggunakan air berlebih-lebihan, melampaui batas dalam berdoa meminta sesuatu dengan sangat rinci. Ya Allah, saya pertemukanlah dengan seorang apa misalnya calon istri yang tingginya sekian, warna kulitnya begini putih misalnya, rambutnya sekian, bisa masak, ya bisa menyetrika baju. Ini berlebih-lebihan. Katakan ya Allah, berikan aku istri yang salihah, ya istri yang menjadi pendamping hidupku, yang akan membantuku beribadah, ya, yang terbaik untukku. Jadi jangan, tidak perlu. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dan tolong buatkan untukku rumah yang sebelah kanannya ada taman, sebelah kirinya ada taman, depannya ada sungai, dan dekat sungai itu aku minta pohon besar. Enggak perlu seperti itu. Minta saja, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Jadi jangan israf, jangan berlebih-lebihan. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah melewati Sa'ad ibn Abi Waqqas dan beliau sedang berwudu. Maka Nabi berkata, "Ma hadzal saraf?" Ini berlebihan menggunakan airnya. Maka sahabat ini berkata, "Afil wudu'i israf?" Apakah ketika saya wudu itu bisa dikatakan ada yang namanya berlebihan? Nabi berkata, "Na'am. Wa in kunta 'ala nahrin jarin." Bahkan seandainya engkau wudu di sungai yang mengalir, jangan berlebih-lebihan. Ya. Sebagian kita, mohon maaf, kadang kalau wudu di masjid itu dinyalakan kerannya full. Airnya keluar dengan sangat kencang. Jangan seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Nyalakan seperlunya saja. Karena Nabi melarang kita bersikap apa? Israf. berlebih-lebihan ketika kita sedang berwudu, berlebih-lebihan menggunakan air. Lalu dikatakan di sini, wala yanqusu ma'ul ghusli an sha'in. Hendaknya ketika kita mandi tidak kurang ukuran airnya dari satu sok. Satu sok empat mud. Karena itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi. Walaupun kata para ulama itu bukan pembatasan. Tetapi jangan juga berlebih-lebihan ketika kita sedang mandi. Wasa'u. Adapun satu sok khamsatu artalin. Adalah 5 liter plus sepertiga liter kalau ukurannya iraqi, ya ukuran iraqi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Ya, walaupun dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, laisa dzikrul mut lit tahdid wa innama huwa libayani annahu makana yusrifu fil ma. Penyebutan jumlah volume air ini bukan dalam rangka membatasi, tetapi sebagai satu berita bahwa Nabi tidak pernah berlebih-lebihan ketika mandi ataupun berwudu. Wala yunashif a'dha'ahu wala yanfut yadayhi. Hendaknya dia tidak mengeringkan bekas wudunya dengan anduk atau dengan tisu. Ya, sebagaimana hadis Ibnu Abbas dari Maimunah, bahwa ketika Nabi mandi, lalu selesai, ditawari anduk, dan Nabi tidak mau mengambilnya. Wala yasta'inu bi ahadin yasubbul alaihi. Ya, dan hendaknya tidak perlu dia meminta bantuan orang lain untuk menuangkan air. Walaupun ini tergantung keperluan, kata para ulama. Ya, kalau memang sulit, kalau tidak ada yang bantu, ya tidak ada masalah. Wala yamsah ar-raqabah. Kalau kita wudu tidak perlu kita apa? Membasuh bagian leher. Ya, walaupun di mazhab Imam Syafi'i itu adalah khilaful aula, menyelisih yang utama. Yang utama yang mengikuti Nabi. Kalau memang Nabi enggak nyuruh, syariat tidak menyuruh kita membasuh leher, tidak perlu. Kecuali hanya untuk mendinginkan badan. Itu silahkan. Walau kana tahta azbarihi wasakhun yamna'u wusulul yamna' wusulal ma'i lam yasihil wudu. Apabila di bawah jari jemari, di bawah kuku ada kotoran yang menghalangi sampainya air ke bagian kulit, maka tidak sah wudunya. Karena di antara hal yang wajib ketika kita wudu adalah meratakan air ke bagian-bagian yang wajib dibasuh. Walau syakka, seandainya seseorang ragu, fi asna'il wudu, ketika sedang berwudu, fi ghusli udwin, di dalam membasuh bagian tubuh, ya, lazimahu, maka dia wajib membasuh. Jadi enggak ada sujud sahwi kalau lagi wudu. Dia lupa membasuh tangan kanan, langsung tangan kiri. Ya sudah, setelahnya balik lagi ke tangan kanan. Au ba'da faragihi lam yalzamhu syai'un. Dikatakan di sini, adapun kalau sudah selesai, maka tidak perlu dia mengulang. Karena kan cuma ragu, beda dengan meninggalkan. Kalau meninggalkan ya harus diulang. Tapi kalau ragu, ya kalau sudah selesai, al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh keraguan. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin. Itu poin-poin terkait dengan adab-adab wudu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang sunnah-sunnah wudu. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Assalamualaikum, ada tahu kurma aja kan? Itu loh kurma favorit Nabi. Nah, Akila juga punya nih kurma aja. Kurma aja Akila itu kurma premium. Kualitasnya berkah, diimpor langsung dari perkebunan Alia di Madinah Arab Saudi. Wanginya khas, lembut di mulut, seratnya banyak, padat tandanya, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kurma aja Akila lagi promo nih. Yuk buruan di order ya, promonya terbatas loh.

ya, kalau beras itu sekitar 1 mud ya, atau sekitar 750 gram, tetapi Allah berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah." Kalau seandainya dia menambahkan kelebihan, misalnya dia berikan 750 gram beras plus dia kasih lauknya, ikannya, sarden misalnya atau apalah yang sejenisnya, maka itu bagus. Tapi kalau seandainya kita ingin lebih mudah lagi, ya dimasak saja. Atau kita pesan nasi box. Kalau orang tua kita yang sudah 10-30 hari tidak berpuasa, maka beli 30 paket nasi. Nasinya dilebihkan, lauknya dilebihkan sebagai kehati-hatian. Lalu kita sedekahkan ke fakir miskin sebanyak 30 orang, maka dengan itu kita sudah menyelesaikan tanggungannya. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Hanif dari Sukabumi. Bagaimana cara membasuh kepala untuk akhwat ketika wudu di tempat umum? Allah alam bisawab ya. Kalau kita kembali ke pembahasan sebelumnya, bahwa kepala itu ada dua, bukan kepalanya ada dua. Cara mengusap kepala itu ada dua. Ada cara yang minimal, ada cara yang maksimal. Cara yang minimal itu, kata beliau, adalah mashu ba'di ar-ra's. Mengusap sebagian dari kepala. Artinya, kalau ibu-ibu ya cukup mohon maaf dibasahi di bagian depannya saja. Itu menurut Imam Syafi'i sudah cukup. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dalam hadis ya, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengusap binasiyatihi wa alal imamah. Beliau pernah mengusap hanya bagian ubun-ubun saja dan mengusap bagian imamah, yaitu bagian sorban yang menutupi kepalanya. Ya, jadi bagian imamahnya di bagian apa namanya, ubun-ubunnya dibasahi, selebihnya di bagian atas dari kepalanya. Itu pernah dilakukan oleh Nabi dan hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim. Ya, jadi cukup bagian, sebagian saja. Karena para ulama Syafi'iyah memahami firman Allah, "Wamsahu biru'usikum." Ba biru'usikum itu kan ada huruf ba di situ. Ba-nya adalah litab'id, menunjukkan sebagian. Walaupun ini bukan masalah yang disepakati oleh para ulama, ada sebagian ulama yang berpendapat ba di situ bukan litab'id tetapi adalah lil ibtida. Ya, ba yang menunjukkan permulaan. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru belajar sunnah, baru mengenal sunnah. Mohon doanya, semoga saya selalu berada di jalan yang lurus. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, kesabaran, kekuatan ya, untuk terus-menerus meniti sunnah Nabi SAW. Saya belajar melalui media TV, karena di tempat saya tidak ada majelis ilmu, tidak ada kajian ilmu. Alhamdulillah dengan adanya Niaga TV, sedikit demi sedikit saya mulai tahu tentang ilmu agama. Barakallah. Pertanyaan saya, malam keberapa malam Lailatul Qadar itu? Amalan apa saja yang kita lakukan? Ummu Adam, Sulawesi Selatan. Barakallahu fiki Ummu Adam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk Ummu Adam dan mudah-mudahan diberikan istiqomah, komitmen untuk terus-menerus belajar, menuntut ilmu. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taharraw Lailatul Qadr fi ashril awakhir min Ramadan." Carilah oleh kalian Lailatul Qadr di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi kita mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Khususnya di malam-malam yang ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27. Itu kita cari. Apa amalan yang disunahkan di malam Lailatul Qadar atau dalam mencari Lailatul Qadar? Tentunya Nabi itikaf. Itikaf di masjid. Itikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk niat beribadah. berdiam diri di masjid niatnya untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Ya, perbanyak ibadah, baca Quran, salat, sedekah, lalu memperbanyak membaca zikir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca terus ketika kita sedang mencari Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat. Saya seorang pedagang online. Bagaimana hukum membuka link BRI atau ATM mini di rumah yang masih ada kerjasama dengan bank? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau ATM mini itu artinya, saya tidak tahu gambarannya bagaimana. Saya belum punya gambaran. Tetapi kalau seandainya itu melayani, misalnya menabung, jadi saya bisa nggak perlu lagi datang ke cabang A, cabang B, tapi saya datang ke konter tersebut, saya taruh uang saya untuk niat menabung, ya, kemudian saya mendapatkan bunga dan lain sebagainya, tentunya ini masuk ke dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dan itu dilarang oleh syariat, yaitu dilarang oleh syariat. Alternatif lain, jika pertanyaan pertama terlarang karena termasuk tolong, ini sudah tahu. Karena masuk tolong menolong dalam maksiat, bagaimana jika saya membuka usaha yang serupa, tapi ini usaha sendiri tidak berhubungan dengan bank, misalnya hanya menggunakan aplikasi sebagai alat untuk transfer, tarik uang, apakah ini boleh atau terlarang? Ya sekarang kan sudah banyak bank-bank syariah. Bank syariah juga ada aplikasi transfer. Atau sekarang ya, Masya Allah kita dimudahkan, ada aplikasi-aplikasi, cari saja di handphone kita, aplikasi yang membantu kita transfer antar bank tanpa ada biaya. Ya, dan itu sangat membantu luar biasa. Ya. Artinya bisa kita misalnya jasa transfer uang. Ya. Jasa transfer uang, kita punya rekening bank syariah, tapi kita punya aplikasi transfer uang gratis, ya, yang sudah dapat izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya kalau jasa tidak masalah, ya, menggunakan ya yang memang produk bank syariah, atau tadi menggunakan aplikasi yang memang tidak berbayar, tinggal nanti si konsumen kita membayar administrasi karena dia datang ke tempat kita lalu menggunakan alat kita, tenaga, waktu, jasa dan lain sebagainya. Misalnya satu kali transfer 3.000 atau 5.000 misalnya. Allah alam bisawab. Bagaimana juga hukum menggunakan Shopify? Kita isi saldo dan saldo itu bisa digunakan untuk belanja kebutuhan kita seperti pulsa, pakaian dan lain-lain. Allahu'alam bishawab, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Karena itu butuh pendalaman. Tapi hukum asal muamalah adalah mubah. Sampai ada sifat-sifat yang haram. Dan yang menjadikan muamalah itu haram, kata para ulama, yang pertama riba, ada enggak ribanya? Oh, tidak ada, Ustaz. Goror, ada enggak gorornya, ketidakjelasan? Tidak ada juga. Oh, ada enggak kezaliman? Tidak ada juga. Hukum asalnya ya mubah. Hukum asalnya mubah. Ya. Wallahu alam bisawab. Ini harus ditanya ke ustadz yang paham masalah seperti itu ya. Dan ini pun nanti ada kaitan termasuk dengan kita menyimpan apa itu? Menyimpan uang di kartu-kartu tol itu. Ada e-money, ada flash, ada breeze. Itu kan kita nyimpan uang 200 ribu untuk kita gunakan tap. Nempel kalau masuk tol itu juga sama mirip ya artinya kita harus punya deposito di situ, simpanan, agar kita bisa menggunakannya. Ya Allah alam bisawab. Ada Umu Rafiq di Jakarta. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Mau menanyakan ini Ustaz, tadi tentang doa yang dibaca di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu apakah boleh dibaca di luar waktu itu, saat misalnya kita dalam sujud tiap sholat kita baca, atau hanya untuk dibaca di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Terus yang kedua, Ustaz, misalnya kita seorang wanita baca Al-Quran, Ustaz, apakah harus lengkap apa pakai kerudung, pakai tutup kaki segala macam, atau hanya misalnya tidak pakai kerudung tapi pakaiannya sopan gitu, Ustaz? Apa harus lengkap ini atau bagaimana ya, Ustaz, ya? Barakallahu. Mohon nasihat ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik. Yang pertama, apakah doa Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau adalah maha memaafkan, maha memberikan kesejahteraan, maha memberikan afiah, tuhibbul afwa fa'fu anni, apakah itu hanya boleh dibaca ketika kita mencari Lailatul Qadar, ataukah boleh dibaca kapan saja setiap saat? Allah alam bisawab, ya, tidak ada batasannya. Tapi yang paling utama itu dibacanya di malam-malam ganjil, di malam-malam kita mencari Lailatul Qadar. Tapi kalaupun kita ingin baca ketika kita sujud, ya, atau ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang di kendaraan, ketika kita sedang sendiri di rumah, Allah alam bisa, tidak masalah. Itu masuk keumuman berzikir. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wadhkurullaha dzikran katsira." Fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kepadaku, ingatlah aku akan mengingatmu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan memperbanyak zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Itu yang pertama. Jadi silakan saja dibaca di waktu-waktu yang lain. Yang kedua, masalah membaca Al-Qur'an bagi wanita, apakah wajib menggunakan hijab? Kalau dikatakan wajib, tidak. Tetapi kalau dikatakan adab, kesempurnaan, iya. Akan semakin sempurna qiraatul Qur'an kita ketika kita berhijab. Ya, walaupun bukan sesuatu yang wajib. Ya, bukan sesuatu yang wajib. Tapi sesuatu yang utama, adab. Kita ingin membaca kalamullah, firman Allah. Maka ketika kita menyempurnakan pakaian kita, kita duduk dengan sempurna menghadap kiblat, dalam kondisi telah berwudu, tentunya itu sempurna, itu bagus. Tetapi itu bukan sesuatu yang wajib. Ibadah yang diharuskan menutup aurat itu sholat, tawaf, ya, itu harus. Syaratnya adalah satrul aurah. Adapun membaca Quran, ya, suci. Menurut jumhurul ulama harus suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang-orang yang suci, suci dari hadas. Artinya dia bersih. Ya. Tapi kalau kita mencari kesempurnaan, ya, pakai kerudung agar lebih beradab, agar lebih sempurna apa kondisi kita saat sedang membaca kalamullah. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanto di Lampung. Pak Yanto, barakallah. Apa hukum kalau ada orang yang sakit makan di hadapan keluarganya yang sedang berpuasa? Dan bagaimana menghukumi ada orang ngaku Islam tapi tidak sholat dan puasa tanpa ada uzur padanya, sedangkan hujah telah sampai, syukron. Allah alam bisawab, ya, ketika ada di antara keluarga kita, istri misalnya tidak berpuasa, dikarenakan datang bulan, apakah dia boleh makan? Ya tentunya boleh, dia makan dan minum. Dan dia tidak boleh berpuasa, tidak sah puasanya kalaupun dia berpuasa. Tetapi lagi-lagi ini larinya lebih kepada masalah adab. Ya, larinya ke masalah adab. Boleh tidak dia makan di depan suaminya? Ya boleh-boleh saja. Tapi bagusnya agar dia menghormati orang yang berpuasa, ya dia masuk kamar, dia kunci kamar, dia makan di dalamnya. Ya. Untuk memuliakan. Ya, jadi ini lebih kepada masalah-masalah adab. Sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, masalah adab. Apalagi di hadapan anak-anak. Jangan sampai anak-anak yang sedang belajar berpuasa menjadi jatuh semangatnya, hilang semangatnya dikarenakan melihat ibu boleh makan. Ya ini saya rasa lebih kepada masalah adab. Ya adabnya jangan terang-terangan, cari tempat yang tersembunyi agar kita bisa menghormati orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, bagaimana kita menganggap seorang yang tidak sholat itu muslim? Ya Nabi tidak menganggap orang yang meninggalkan sholat sebagai seorang muslim. Kalau memang dia meninggalkannya secara total. Jadi dia tidak sholat sama sekali. Sama sekali dia tidak sholat. Maka Nabi berkata dia bukan muslim. Adapun kalau dia bolong-bolong sholatnya, kadang dia sholat lalu tidak sholat lagi, bolong-bolong, maka dia masih muslim. Tetapi muslim yang telah melakukan kabirah min kabairidzunub, melakukan dosa besar yang sangat besar, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada berzinah, kata para ulama, yaitu meninggalkan sholat. Maka dia muslim yang punya hak dari kita untuk diberikan nasihat agar dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan komitmen dalam menjalankan salat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya. Ini saya kebetulan di rumah itu ada tamu gitu. Tamu juga itu alhamdulillah selalu salat. Itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya hukum asalnya salat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu dilakukan secara masing-masing, sendiri-sendiri. Itu hukum asalnya. Ya jadi kita tidak melakukannya dengan berjamaah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi beliau masing-masing. Ya tidak disebutkan bahwa beliau berjamaah ketika sholat qobliyah dan ba'diyah. Ada beberapa sholat di mana Nabi berjamaah. Misalnya Nabi pernah beberapa malam berjamaah sholat tarawih. Ya, sehingga beliau tidak melanjutkannya di hari keempat karena khawatir akan diwajibkan oleh Allah. Dan ada sholat sunnah yang lain yang di anjurkan berjamaah seperti sholat gerhana kan berjamaah, sholat istisqo berjamaah, tapi sholat qobliyah dan ba'diyah hukum asalnya tidak berjamaah. Lalu apakah ketika seorang wanita berjamaah dengan sesamanya di rumah, apakah menjaharkan ketika jahar, mensirkan ketika sir? Hukum asalnya sama, jahar ketika jahar, sir ketika sir. Walaupun ya dilihat ada tidak laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau ada laki-laki ya disirkan, dipelankan. Kalaupun terdengar, hanya terdengar oleh orang-orang yang ada di kanan dan di kirinya saja. Atau cari tempat yang lain yang tertutup. Ya, tetapi apa yang berlaku atas laki-laki berlaku juga atas perempuan. Kecuali kalau ada dalil yang menghususkannya. Contohnya posisi imam. Ketika wanita sholat itu tidak sama dengan laki-laki, mereka sejajar. Lalu posisi ruku, posisi sujud, itu ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Begitupun aurat, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, menentukan adanya perbedaan itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka apa yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk perempuan selama belum ada dalil yang mengecualikannya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah selesai wudu, bolehkah muka dikeringkan dengan handuk? Boleh, tapi utamanya tidak perlu. Utamanya tidak perlu. Tadi sudah kita baca ya. Itu kaitannya dengan adab. Tapi kalaupun Bapak ingin lap misalnya itu tidak masalah. Ya, dikatakan di sini tadi wala yansif a'dha'ahu wala yanfut yadaihi. Dan orang yang berwudu hendaknya tidak apa namanya, di antara adab ini bukan sesuatu yang haram, tetapi utamanya dia tidak mengeringkan dengan anduk. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa ketika air wudu itu jatuh, maka berbarengan dengan jatuhnya air wudu berguguranlah dosa-dosa kita. Kalaupun mau dilakukan, tidak sampai merusak wudu kita. Allah alam bissawab. Saya seorang ibu yang menyusui. Sebelum Ramadan saya berniat untuk menjalankan puasa. Alhamdulillah dapat satu minggu puasa, saya lancar. Qadarullah di hari berikutnya bayi saya sakit, gak mau makan apa-apa, bahkan gak mau juga minum ASI dari saya. Jadi saya kasihan Ustaz, kemudian saya membatalkan puasa. Di hari esoknya saya tidak berniat puasa karena anak masih sakit. Kemudian untuk membayar hutang puasa bagi ibu menyusui, mana yang terbaik, bayar fidyah atau puasa? Hukum asalnya puasa. Saya mengambil pendapat yang berpuasa. Ya, hukum asalnya adalah berpuasa, mengkodok. Ya, hukum asalnya seorang wanita dia mengkodok. Ya, kalau kata para ulama, kalau dia memang sudah tidak sanggup mengkodok, dia sudah berusaha mengkodok, maka dalam kondisi ini dia boleh mengambil apa keringanan berupa fidyah. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.